Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an sebagai penuntun hidup kita, dan semoga pada subuh kali ini dalam kita mendiskusikan satu ayat dari surat Al-Anfal ayat 15, Allah bukakan pintu hati, hidayah dan rahmatnya. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ayat 15 itu berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Saudara pendengar, bersama saya pada hari ini ada Ustaz Ardiansah, Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin akan membahas ayat ini. Karena orang-orang yang beriman ini dihadapkan dengan orang-orang kafir yang ingin memusuhi mereka, khususnya saudara-saudara kita yang sedang berada di Baghdad, Irak atau di Palestina, yang langsung berhadapan dengan kalangan kafir. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Menurut Syekh As-Sya'rawi, kita ketahui bahwasanya iman adalah sebuah ketenangan, sedangkan al-kufru itu adalah hal-hal yang mengganggu ketenangan itu tadi. Al-kufru dalam bahasa yang lain juga dikatakan dengan ghita, yaitu yang menutupi faktor-faktor ketenangan itu tadi. Mungkin Ustaz Ardiansah bisa menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana kondisi umat Islam jika ia diserang oleh orang-orang kafir ini. Iya, terima kasih Ustaz Sofyan atas penyampaiannya di awal, bahwa kalau kita melihat ke dalam ayat ini suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti juga senada dengan pepatah kita, musuh tidak dicari tapi ketemu musuh, seorang muslim itu tidak pernah lari. Musuh jangan dicari. Iya, okay. Kita tidak mencari musuh, tetapi ketika kita bertemu dengan musuh, pantang bagi seorang muslim itu untuk lari dari hadapannya. Jadi ayat ini memberikan kita suatu penegasan, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, walaupun mereka jumlahnya sangat banyak, fala tuwalluhumul adbar. Jangan lari zahfan di sini Ustaz, zahfan. Iya, ini menunjukkan dalam perang Badar itu kan jumlah baik kuantitas dan kualitas daripada orang-orang kafir pada masa itu sangat luar biasa. Ada yang di riwayat mengatakan 1200 banding 300, ada yang mengatakan 1000 banding 300. Jadi ini kan suatu peperangan yang sebenarnya tidak seimbang. Tapi sekalipun itu kamu hadapi karena keimanan ada pada dirimu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuan, bala bantuan dari dirinya. Begitu. Jadi ayat ini benar-benar suatu motivasi, bukan hanya pada masa lalu, tapi sampai hari kiamat dan saat sekarang ini tentunya, bahwa orang-orang yang beriman itu ketika dia menghadapi, apakah peperangan itu dalam bentuk fisik yang nyata, pertempuran di medan perang, ataupun pertempuran dalam bentuk penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan dalam sosial dan politik dan yang lainnya, maka ini semuanya harus dihadapi oleh umat Islam dengan kemampuan pada dirinya. Begitu Ustaz. Mungkin itu tambahan saya. Di sini juga Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya mengatakan zahfan ini bermakna merangkak. Artinya ketika musuh merangkak itu adalah simbol dari strategi atau cara bagaimana orang-orang kafir masuk, menyelinap ke dunia Islam, kemudian menghancurkan umat Islam. Dan Zahfan juga artinya adalah berlari-lari kecil dalam berperang. Hikmahnya karena tiarap adalah perpindahan yang lambat dan tidak terlihat oleh manusia. Dan kalau kita lihat dari kata-kata Zahfan dengan fala tuwalluhumul adbar, ini seakan-akan ada korelasi atau hubungan bahwasanya bagaimanapun musuh datang untuk menyerang, umat Islam tidak boleh mundur. Begitu ya, Ustaz Arifin ya. Kira-kira penjelasan lain apa yang bisa kita tambahkan di sini? Iya, jadi apa yang diungkapkan Al-Quran merupakan suatu yang realita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menemukan strategi perang yang paling baik ketika dia menyerang itu tiarap. Dan ketika seseorang itu lari dengan membelakangkan adbar, dengan menunjukkan punggung dia, itu sebenarnya strategi perang yang sangat salah. Kenapa? Karena yang tiarap ini lebih mudah menembak orang yang lari dengan posisi punggung di hadapan penyerang tadi. Maka sebenarnya dalam hal ini saja itu sudah merupakan satu strategi perang yang salah. Jadi sebenarnya di sisi lain kita menemukan umat Islam harus pintar strategi. Tidak saja dalam perang, dalam hidup ini pun ada kiat-kiat untuk meraih kesuksesan. Dalam bisnis ada kiat-kiat untuk meraih sukses bisnis. Dalam perang pun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kalau mau sukses perang tiarap. Kalau mau kalah perang, larilah dengan punggung di belakang. Pasti Anda akan tertembak dan Anda tidak mungkin membalas tembakan tersebut. Atau adbar, kata-kata belakang, jangan kamu belakangi musuhmu. Maksudnya artinya jangan kamu sepelekan musuhmu. Iya, boleh jadi. Artinya walaupun musuh itu datang dengan tiarap, datang dengan lari-lari kecil, dengan zahfan, artinya sekecil apapun musuh, itu kita tidak boleh untuk menganggapnya sepele, membelakanginya. Maka ia harus dihadapi. Atau ada kajian-kajian lain terhadap ayat ini, Ustaz Dana, kira-kira? Iya, terima kasih Ustaz Sofyan. Satu hal yang menjadi menarik adalah bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak lari dengan keterangan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Artinya Allah mengatakan wahai orang beriman. Keimanan seorang mukmin itu artinya kesiapan dirinya untuk menerima apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata yang lain, seorang mukmin itu harus siap untuk bekerja, siap untuk beraktivitas, dan siap untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sangat menarik. Kenapa? Karena masih banyak fenomena atau opini masyarakat saat sekarang ini bahwa yang dikatakan mukmin itu hanya sekedar salat saja. Yang dikatakan seorang mukmin itu hanya sekedar puasa, memberi zakat, yang seperti itu saja. Tapi ada efek kalau kita lihat sekarang. Perang itu tidak disukai atau tidak dibenci, begitu kan? Sementara ayat ini seakan-akan Allah mengajak kita jangan mundur jika diserang. Iya. Iya, betul sekali. Sebenarnya begini, di dalam syariat Islam yang namanya perang itu tetap ada. Karena memang kata walaupun Syekh, masyarakat madani ya. Iya, walaupun masyarakat madani, dan sampai kapanpun syariat perang itu tidak pernah dihapuskan di dalam agama Islam. Ini dikarenakan dalam satu gambaran yang mudah saja, karena tidak akan pernah ketemu yang namanya kebenaran dan kebatilan. Akan tetap ada yang namanya pertentangan dan perseteruan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itulah syariat perang ini menjadi sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketika kebatilan itu berusaha untuk menghancurkan yang namanya kebenaran. Nah, umat Islam sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi tidak diperintahkan untuk menyerang atau memusuhi orang musuh. Lain. Iya, mencari musuh. Tetapi musuh datang, pada saat musuh menyerang, maka umat Islam harus menghadapinya dengan kesiapan yang maksimal. Ini juga merupakan salah satu kandungan lain atau pemahaman lain bahwa sebenarnya umat Islam diperintahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi di dalam berperang. bukan hanya sekedar mampu membeli pesawat dari Rusia atau memesan senjata dari Amerika. Umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas itu harus bisa mengembangkan kemampuan teknologi militernya. Kita sebenarnya sangat malu dengan India. India sudah mampu mereka membuat nuklir, ya kan? Iran sudah sangat begitu berkembang sehingga akhirnya pun negara-negara seperti Amerika sangat ketakutan sekali. Kita yang berpenduduk jauh lebih besar daripada Korea ternyata masih sangat ketinggalan dalam bidang militernya. Nah, umat Islam sebenarnya diperintahkan untuk bekerja, diperintahkan untuk meningkatkan kemampuan peradaban dan kebudayaannya. Dan sekali lagi, secara khusus umat Islam dalam keterangan ayat ini diperintahkan untuk meningkatkan kemampuan teknologi perangnya untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ustaz Fajrul, kenapa kira-kira ayat ini dikhususkan kepada amanu, orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang Islam atau manusia secara keseluruhan? Apa kira-kira ada rahasia perang dan keimanan? Karena yang menyahuti perintah Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas. Karena dikhususkan itu karena yang menyahuti itu memang perintah diperintahkan oleh orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman maka tidak akan bisa mensahuti firman Allah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Artinya ini apa? Perlu kita ketahui bahwa seorang mufassir Qurtubi, begitu ya, seorang mufassir Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat ini turun adalah setelah peperangan. Ayat ini turun setelah peperangan. Setelah perang atau sebelum perang? Setelah perang. Mengartikan apa? Mengartikan bahwasanya ayat ini Allah perintahkan sampai nanti pada kiamisaah, berbangkitnya hari kiamat kelak nanti. Dalam arti kata, ini akan dikuatkan dengan firman. Perang pasti ada. Pasti perang pasti ada terus gitu. Karena dikuatkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah bersabda ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nah, itu kan sudah kita ketahui artinya jauhilah yang tujuh yang dosa besar itu, salah satunya tersebut at-tawalli yaumaz-zahab. Nah, itu dia. At-tawalli yaumaz-zahab. Iya. Artinya apa? Lari dari medan pertempuran. Memang ayat ini bukan diperuntukkan saja khusus dalam peperangan Badar, yang ya? Barang Badar, tapi memang Allah dengan sabda Rasulullah berarti ini adalah diperuntukkan oleh kaum muslimin semuanya. Bagaimana dalam kondisi kapan pun? Nah, bagaimana kalau seandainya kita lihat dalam keadaan sekarang, bagaimana Yahudi Israel menghantam Palestina, kira-kira apakah ayat ini berlaku kira-kira? Sangat berlaku. Karena ini tergantung dari ya ayyuhalladzina amanu tadi. Nah, itu dah ide. Karena kita ini adalah sebuah negara kedaulatan, maka kita tidak terlepas dari keterikatan proses prosedur hukum yang sudah ada dibuat. Apakah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika seseorang itu tawalla yaumul zihab, zahab atau zihab artinya ada pesan Rasulullah SAW yaitu dengan Allah dengan Rasulullah mengatakan kalau seandainya orang itu lari dari medan pertempuran falyastaghfirillahi azza wajal, artinya mohon ampunlah kepada Allah. Karena diriwayatkan oleh Tirmizi dari Bilal bin Yasar mengatakan man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, siapa yang bermohon ampun minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan wa atubu il bertobat, ghafarallahu lahu wa in kana qad farra minadz zahab. Berarti perang juga adalah keran atau peluang untuk beribadah. Iya. Jadi alangkah indahnya keimanan ini, wahai saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun berada, sampai Al-Quran kalam Allah ini menjadikan perang bagi orang yang beriman itu adalah sarana untuk beribadah. Insyaallah kita akan jumpa pada hari-hari yang lain insyaallah. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.